Mitra Bisnis dikutip dari Kompas, Wakapolri mengusulkan agar SIM dan tanda nomor kendaraan bermotor dikategorikan sebagai alat material khusus, sehingga pengadaannya hanya bisa melalui BUMN dan penunjukan langsung. Menurut Wakapolri, jika dibuka ke semua pihak termasuk swasta seperti sekarang ini, melalui lelang akan rawan praktik korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi sekaligus pengusaha Enggar Tiasto Lukita. Mas Enggar, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau alat material khusus, tentu ada kategorinya apakah BUMN itu memproduksi atau enggak. Dan memang itu kan harus ada security. Tapi sekarang bahkan uang saja, bukan hanya peruri yang mencetakkan. Dan dibuka juga kesempatan untuk yang lain. Sebenarnya tidak usah terlalu khawatir. Sejauh semua itu transparan, dilakukan secara terbuka, dan tidak ada sentuhan. Artinya persyaratannya itu semuanya dibuka, persyaratan tendernya dibuka, ketentuannya ini, semuanya dibuka jauh-jauh hari. Ya saya menghargai niat baiknya Wakapolri, tetapi itu juga belum tentu menyelesaikan masalah, karena BUMN yang terlibat dalam kasus korupsi di Hambalang juga ada kan. Kalau itu ditunjukkannya kepada BUMN, maka negara ini menjadi etatis, hanya diselenggarakan oleh negara. Sedangkan ini kan sudah bisa diserahkan kepada swasta. Tidak karena kasus yang terjadi dulu, kemudian kita merubah yang ada. Menghindari kasus yang terjadi, itu menjadi ketakutan dari seluruh pejabat, itu jangan disikapi dengan berlebihan. Jadi buat saja kriterianya, buat saja store-nya, dan itu lakukan terbuka. Sehingga tender itu dilakukan terbuka dengan persyaratan dan sebagainya. Semua orang bisa mengawasi, kan lebih baik. Menurut analisa Mas Enggar, kenapa pihak kepolisian terlihat seolah terlalu khawatir dengan proses lelang ke publik? Padahal pengadaan alat negara seperti ini sudah biasa dilakukan ke swasta. Mereka sebagai pejabat baru mau menunjukkan tidak mau terlibat, tidak mau masuk di dalam kasus yang serupa. Untuk itu, dicarilah upaya. Nah, upaya yang dipikirkan oleh Wakapolri itu adalah dengan BUMN. Nah, menurut saya, BUMN itu juga tidak bersih dari korupsi. Satu. Kedua, justru lebih rawan karena tidak melalui proses open tender. Masing-masing tentu ada plus minusnya. Nah, dari secara keseluruhan saya berpendapat bahwa harusnya dilakukan tetap dengan tender terbuka, yang transparan, dan semua bisa mengakses sejak mulai tornya, waktunya semua terbuka, pengumumannya segala macam, dan mengundang semua pihak untuk mengawasi proses tender itu. Dengan demikian, maka kekhawatiran atas terjadinya korupsi atau tuduhan-tuduhan korupsi itu akan bisa terhindarkan. Karena memang kita pun bisa menyadari kesannya sekarang ini ada sesuatu bawahan itu lepas. Tidak ada pimpinan yang mau bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Dia harus berani menyatakan bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk ini. Kan nggak bisa. Eselon satu sekjen dia tidak tahu. Demikian politisi sekaligus pengusaha Enggar Tiasto Lukita, saya Gery Sadewa.